Sunyi sepi di heningnya malam, di saat saat perpisahan, titik-titik air mata menetes melepas kepergianmu. Kasih sebenar-benarnya ku terila berpisah walau hanya sekejap. Resah dan gelisah tiada menentu, tak punya gairah dalam hidupku. Bagai pohon tumbang dan bunga layu, bila ku hidup tanpamu, aku memohon pada yang kuasa, jangan pisahkan aku dari satunya yang ku cinta. Bagai pohon